السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوتي، يا طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا. Kami ucapkan selamat datang wahai thullabul ilm di majlis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala majlis ini menjadi majlis yang mulia, majlis yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, majlis yang disifati sebagaimana sifat-sifat yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang para malaikat meletakkan sayapnya, diliputi akan rahmat Allah dan semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan akan ampunannya yang kita selalu fakir terhadapnya. Ikhwati fillah rahimallahu iyyakum, dan merupakan sebuah kebahagiaan dan sesuatu yang wajib untuk disyukuri tatkala Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, meringankan langkah kita untuk melakukan sebuah amaliyah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilm, dan merupakan syiar ahlu sunnah. Di setiap masa mereka senantiasa membekali dirinya dengan ilmu agama, terlebih lagi tentunya di masa kita yang mana fitnah syubhat dan syahwat menjadi sebuah gelombang yang tidak pernah berhenti dan bahkan semakin besar, yang siap untuk menerjang mereka orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersenjatai kehidupan ini dengan ilmu agama, yang sekiranya cobaan dan fitnah ini semakin mengecil, dalam keadaan seperti itu pun kita tetap wajib untuk menjadikan ilmu agama sebagai sesuatu yang selalu bersama kita. Tetapi tidaklah demikian, fitnah akan terus bertambah dan semakin besar. Dan dari sini tentunya membutuhkan kekuatan ilmu yang besar yang akan menjaga kita. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mensifati bahwasanya ilmu agama itu yahrusuka. Ilmu agama akan menjaga kalian. Terutama tentunya ilmu akidah, tauhid, merupakan perkara yang tidak pernah berhenti para ulama, tidak pernah berhenti para ulama untuk selalu mengingatkan. Yang bahkan sekiranya kita mengarahkan pandangan kita ke negeri tauhid, yaitu Arab Saudi, dan apa yang dilakukan oleh para ulama, semua akan muncul kecemburuan. Setiap daurah, setiap kajian, dan setiap kajian selalu dan selalu tauhid menjadi pembahasan yang paling utama. Apakah di tempat-tempat yang sangat Allah cintai, di negeri Madinah, bahkan di Masjid Nabawi, atau di tempat-tempat yang lainnya, tidak pernah berhenti untuk kita dengarkan para ulama membuat kajian usul salasa yang dihadiri tentunya oleh para tulabul ilm, bahkan dihadiri oleh para ulama, dan setiap hari mereka selalu menguatkan dan memperkuatkan diri mereka dengan perkara yang paling mulia dan paling besar, yaitu tauhid. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa saat sebelum meninggalnya. Khalilullah, kekasih Allah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang tentunya mereka sangat mengetahui tentang kemuliaan dan keagungan tauhid. Diingatkan kepada mereka yang kalaulah seandainya kita melihat dengan kacamata kita di masa kita, dengan alam pikiran kebanyakan orang, kenapa ini harus menjadi wasiat? Tetapi demikianlah syiar da'watul anbiya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau berkata, la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Terbaring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, kepada seluruh kaum muslimin, janganlah kalian jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah. Apakah Abu Bakar tidak mengetahui bahayanya pengkultusan, bahayanya kesyirikan? Apakah Umar bin Khattab tidak mengetahuinya? Tapi demikianlah, mengingatkan dan mengingatkan akan hak Allah yang merupakan hak yang paling mulia, merupakan perkara yang seharusnya untuk selalu menjadi perhatian seluruh kaum muslimin, dan bukankah yang selalu kita dengungkan syiar da'wah ahlu sunnah sebagai da'watul tauhid yang mengingatkan akan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang harus kita tunaikan. Dan kiranya tidak perlu untuk berpanjang kata, mari kita bersama-sama kita persiapkan tinta-tinta emas kita, kita persiapkan lembaran-lembaran yang ada di hadapan kita, kita persiapkan hati kita, kita persiapkan segalanya untuk kita bersama mendengarkan mutiara-mutiara hikmah dari nasihat ataupun dari sebuah tulisan yang ada di hadapan kita, warisan dari warisan wasiat-wasiat para salaf yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Qarnain hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan persiapkan semua perkara yang akan menjadikan apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Dan hormati majlis yang mulia ini dengan adab talibul ilm, dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diringi tentunya dengan semangat raf'ul jahl 'an nafs, semoga semakin terangkat kebodohan dari diri kita. Dan dengan doa yang selalu bersama kita, dan tentunya jaga kemuliaan majlis ini dengan semua adab, singkirkan segala sesuatu yang akan mengganggu dari keutamaan majlis ini, yang mana kebiasaan para salaf sangat memuliakan majlisul ilm, majlisul zikir yang paling Allah cintai. Persiapkan diri-diri kita semuanya, dan tentunya kita tidak lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang akan kita lakukan ini, yaitu mempelajari salah satu kewajiban dalam kehidupan ini. Dan sebelumnya tentunya kami ucapkan kepada al-ustaz, kepada guru kita al-ustaz al-Qarnain jazahullah khairan wa barakallahu fih, yang telah meluangkan waktunya untuk bersama kita, untuk memberikan untaian-untaian mutiara hikmahnya, dan semoga Allah memberikan balasan dari kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, telah meluangkan waktu dan tenaganya, dan akan mencurahkan segala sesuatu yang apa yang menjadi kekayaan ilmu beliau untuk disampaikan kepada kita semuanya. Dan semoga semuanya ini kelak Allah catat menjadi kebaikan di hari kiamat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan di hati kita kecintaan kepada ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan dari mukaddimah ini. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kepada guru kita al-ustaz al-Qarnain kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.